sesuna. Anu pikir lo melanglang gara-gara akai drone hai abang. Nesut-nesut baca yang jiblon menyo abang mantan nesayang kelon. Nesut-nesut baca yang jiblon menyo abang mantan setia kelon. Nesut-nesut baca yang jiblon menyo abang mantan nesayang kelon. Nesut-nesut baca yang jiblon menyo abang mantan setia kelon. Dek. Mata nanti. Ana. Oh, rupanya sibuk dah ana. Lo telefon ana angkatnya, sibuknya, sibuk je. Nyok bang tah yang betul. Cik jujur dengan lo. Jujur. Ku jujur. Oh, hebat kan rano, rupanya rano pegangan jin tanya dua ana le. Nah. Oh, Nana, yang betul apa khabar? Betul. Oh, si nak pegang anji, lain-lain. Bang, kedua ke ni jabat lu? Oh, menan. Rupanya kedua ke ni jabat ji, ha? Mana nak? Oh, mana nak? Tak ada. Kenapa? Betul je, kak? Oh, betul-betul. Rupa ji dah ada hana jelas mantan playboy, ya? Mana dia? Oh, Nana. Nyapa? Rupa ji kedua ke yang belum baca leji, ha? Yo. Punya, penuh sebaja lo. Berarti drone hana sayang lagi ke lo. Sayang. Bu sayang lagi nyo. Pilih ji bu pilih lo. Pilih. Bu bemer pilih ju. Kali ji lo so. So nyo. Sayang. Bemer pegah ju. Ana. Pegah ke ji lo so. Pegah. Aduh. Ya. Hai. Benda kejap ji. Sekarang Rono pilih ji pulung. Nak fikir apa abis? Galau. Kedua apa galau? Kedua mujab. Biar abu. Panjang mendang. Pre. Ya gua apa pasti. Jauh tu. Mak upet. Pre. Tu bodi udah beda. Bodi. Rayu.